Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pertemuan malam hari ini akan kita manfaatkan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir pembahasan sampai dengan babun fi masail minad du'a, bab beberapa permasalahan yang terkait dengan doa. Hadis pertama dari bab ini sudah kita baca, yaitu hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fit sana. Barang siapa yang diperbuat suatu kebaikan kepadanya, kemudian ia mengatakan kepada si pelakunya, jazakallahu khairan, maka sungguh ia telah memberikan sanjungan yang sempurna kepadanya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita untuk membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat lain dengan tegas mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah kebaikannya. Membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain bisa dengan memberikan kebaikan yang sama kepadanya atau lebih dari kebaikan yang telah dilakukannya kepada kita. Intinya paling tidak doa sesuatu yang bisa kita jadikan untuk membalas kebaikan orang lain. Ucapan terima kasih, ucapan semoga Allah membalas kebaikan Anda, seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, jazakallahu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik kepadamu. Kemudian berikutnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan sesuatu yang tidak mengandung kebaikan kepada diri kalian sendiri. Jangan mendoakan sesuatu yang tidak mengandung kebaikan kepada anak-anak kalian. Jangan mendoakan sesuatu yang tidak mengandung kebaikan untuk harta benda kalian. Dengan bahasa lain, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian sendiri. Jangan mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, dan jangan mendoakan kejelekan pada harta benda kalian. Kalau kita mau berdoa, berdoalah dengan sesuatu yang mengandung kebaikan. Tiga hal ini, diri kita sendiri, kemudian anak-anak kita termasuk istri alias keluarga kita secara umum, dan juga harta benda yang kita miliki, adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita ingin diri kita dalam keadaan baik, sehat, selamat. Demikian juga keluarga kita, termasuk harta benda milik kita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mewanti-wanti, jangan doakan kejelekan untuk tiga perkara itu. Untuk diri kita sendiri, karena hanya akan merugikan diri kita. Untuk anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, ya, karena juga akan merugikan diri kita, merugikan mereka bahkan. Dan jangan mendoakan kejelekan untuk harta benda kita, karena bisa jadi kita tidak bisa mengambil manfaat yang baik dari harta benda yang kita miliki kalau kita doakan kejelekan padanya. Biasanya orang mendoakan kejelekan untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk hartanya, itu ketika dalam keadaan marah, ketika dalam keadaan penuh emosi. Maklum, dalam kondisi yang seperti itu, banyak orang yang tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Biasanya karena emosi yang memuncak, akhirnya justru mencela diri sendiri, ya, mencela keluarga, anak, istri, mencela bahkan harta yang selama ini mungkin sudah sangat lama menemani perjalanan apa hidupnya, hanya karena ketika dipakai motor tiba-tiba mati, ditendang, kemudian dikata-katain dengan kata-kata yang jelek, dasar motor jadul murahan, ya, atau dengan kata-kata lainnya. Padahal ini sudah sekian belas tahun bersama dengan motor tersebut dalam suka dan duka. Luar biasa, melebihi kebersamaan dengan istrinya sendiri. Dengan istri karek 5 tahun tapi jeung motor nge 11 tahun. Tapi seperti itu sikapnya. Gak boleh. Jangan. Jangan sekali-kali seperti itu. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Ya. Jangan sampai bertepatan dengan satu waktu dari Allah di mana ketika Allah itu diminta, Allah akan mengabulkannya. Ya. Ini hati-hati, khawatir saat kita mendoakan kejelekan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk harta benda yang kita miliki, ternyata bertepatan dengan waktu di mana Allah itu kalau diminta di waktu tersebut akan mengabulkannya. Siapa yang meminta sesuatu kepadanya? Ya. Bayangkan kalau seandainya kita mendoakan kejelekan untuk diri kita kemudian bertepatan dengan waktu itu, tentu kerugian yang akan kita rasakan, ya enggak? Kita mendoakan kejelekan untuk anak, istri, keluarga bertepatan dengan waktu itu, jelas sebuah kerugian buat kita. karena Allah akan mengabulkan. Kalau seandainya kita mendoakan kejelekan untuk keluar harta benda kita, kendaraan kita dan semisalnya, terus bertepatan dengan waktu di mana Allah akan mengabulkan doa, maka kerugian buat kita. Kalau para salaf dulu ketika mendapati kendaraannya tiba-tiba macet, tiba-tiba rusak, tiba-tiba ada sesuatu, mereka introspeksi. Yang mereka lakukan muhasabah, istighfar. Bisa jadi ini karena ada dosa yang dilakukan. Bukan kemudian menendang, merusak, menyalahkan, mencaci maki, ya, kendaraan atau harta yang kita punya, tapi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, astagfirullah. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, doa itu sesuatu yang bisa mengetuk pintu langit. Jadi kalau kita berdoa, maka doa-doa kita itu akan naik ke atas, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keajaiban doa. Maka jangan salah dalam berdoa, jangan sampai mendoakan apa? Kejelekan. Ingat. Jangan sampai mendoakan kejelekan. Ya. Kita selalu gagal dalam usaha, kita selalu gagal dalam ini dan itu. Jangan kemudian mencaci maki diri sendiri. Diri ini tidak berguna, diri ini dan itu. Ya. Melihat problem yang terjadi di tengah-tengah keluarga, istri yang tidak taat, anak-anak yang nakal, terus mendoakan mereka dengan doa kejelekan, dengan laknat bahkan, jangan. Yang dilakukan oleh para salaf apa? Muhasabah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi itu disebabkan oleh dosa, dosa yang dilakukan. Ya. Berarti ada sesuatu yang menghalangi kebaikan. Ya. Ada sesuatu yang menghalangi turunnya keberkahan. Yang kita harapkan keberkahan dalam segala hal. Keberkahan dalam diri kita, keberkahan dalam keluarga, pada anak, pada istri, keberkahan pada harta benda, apa saja yang kita miliki. Hati-hati, Rasulullah SAW sekali lagi mewanti-wanti, jangan sampai doa kejelekan itu bertepatan dengan satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala kalau diminta sesuatu, dia akan mengabulkannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya hadis ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih. Posisi yang paling dekat seorang hamba dari Rabbnya, atau keadaan yang paling dekat posisi hamba dari Rabbnya, wa huwa sajidun, adalah ketika si hamba itu sujud. Jadi saat kita sujud, itu berarti posisi kita dekat dengan Rabb kita, dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sujud tidak dilakukan kecuali yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Di antaranya adalah ketika kita menunaikan apa? Salat. Itu sujud yang paling disyariatkan. Saat kita salat, maka Posisi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Jangan disia-siakan. Ini posisi yang sangat pas, sangat tepat. Posisi yang ideal. Posisi yang menunjukkan bahwa kita itu begitu dekat dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru ad-du'a. Perbanyaklah di situ untuk apa? Berdoa. Ya. Tidak salah kalau ada orang mengatakan posisi sangat menentukan. Betul. Segala sesuatu kalau pas di posisinya akan menyenangkan. Ya enggak? Kalau miring kan kurang enak dilihat. Miring ke kanan, miring ke kiri, jelas kurang enak dilihat. Tapi ketika tengah-tengah pas, itu menyenangkan. Makanya umat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang apa? Wasaton, umat yang pertengahan, artinya pas posisinya, tidak gulu, tidak ekstrim, tidak juga bermudah-mudahan. Saat kita sujud itu posisi yang pas, posisi yang tepat, di mana kita itu lebih dekat kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka anjuran Nabi adalah perbanyak doa. Doa apa saja. Ya, tapi ingat, kalau posisi imam, dia tetap harus melihat kondisi apa? Makmum. Jangan karena ada perintah seperti ini, eta imam sujud, masya Allah, 20 menit. Bingung makmum. Gak perlu begitu. Saat sholat sendirian, manfaatkan waktu. Ketika sujud untuk apa? Memperpanjang, boleh, silahkan. Tapi kalau jadi imam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti. Untuk apa? Imam itu memperhatikan keadaan makmum, karena ada yang kecil, ada yang sudah tua, ada yang dalam kebutuhan, ya, mendesak, nggak bisa lama-lama. Jangan seenaknya. Normal kalau jadi imam. Kalau sempat berdoa sedikit, ya lakukan. Ya, enggak perlu memperpanjang. Nanti sholatnya enggak seimbang. Maksudnya bagaimana enggak seimbang? Antara ruku, antara berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, itu enggak seimbang. Ada sebagiannya yang terlalu lama, sebagiannya yang terlalu apa? Cepat, dan itu enggak boleh. Ya. Harus seimbang. Ori berdiri ke ruku cepat sekali, ruku ke sujud cepat, naik pas sujud uluh lama, rakaat pertama biasa, rakaat kedua biasa, rakaat ketiga biasa, rakaat terakhir mendadak lama semuanya. Apa bagus seperti itu? Apa begitu seorang imam? Tidak. Ya. Harus apa? Pertengahan. Harus seimbang imam itu. Malahan rokaat pertama, rokaat kedua itu lebih cepat. Ya. Harus seimbang. Jangan sampai ada salah satu gerakan yang terlalu apa? Lama. Nah. Kedua atau pertama normal, lama, kedua cepat, ketiga lebih cepat, seperti itu. Ya. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Jadi intinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan posisi sujud itu untuk memperbanyak apa? Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu termasuk salah satu tempat di mana doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Apa saja bebas. Doa dari Al-Qur'an boleh-boleh. Ya. Dan tidak bertentangan dengan hadis yang di situ disebutkan larangan membaca Al-Qur'an di dalam salat. Tidak, karena yang dimaksudkan bukan membaca Al-Qur'an, tapi yang dimaksudkan apa? Berdoa, misalnya saat sujud membaca Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak apa-apa. Meskipun itu ada di dalam Al-Quran. Tapi yang dimaksudkan saat itu bukan baca Al-Quran, melainkan apa? Doa. Ya. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-solihin misalnya. Itu juga termasuk satu ayat dari Al-Quran. Tidak apa-apa berdoa dengan itu, karena memang isinya doa. Dan yang dimaksudkan adalah membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Ya. Qala berikutnya wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan diijabah doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul, seseorang yang tergesa-gesa itu akan mengatakan qad da'utu rabbi falam yastajib li, aku sudah berdoa kepada Rabbku tetapi belum dikabulkan. Kalimat ini, sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan, adalah kalimat yang masuk kategori tergesa-gesa. Gak usah seseorang mengucapkan kata-kata itu. Kenapa? Karena bisa menjadi penghalang doa itu diijabah. Jelas sekali Rasulullah SAW di sini mengatakan akan diijabah doa salah seorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesanya adalah mengatakan saya sudah berdoa tetapi belum diijabah. Hati-hati, kalimat ini kalimat yang sering terdengar diucapkan oleh masyarakat, ya, oleh orang-orang awam, kaum muslimin, dianggap biasa, padahal justru bisa menghalangi diijabahnya apa? Doa. Hanya segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu, ya. Segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Kalau menilai sesuatu tidak berdasarkan ilmu, maka seringnya apa, akan terbalik dalam segala hal, ya. Yang baik nanti dianggap jadi jelek, yang jelek dianggap jadi baik, ya. Baik. Sekali lagi, kata-kata aku sudah berdoa tetapi belum juga diijabah, ini kata-kata yang masuk dalam kategori tergesa-gesa dalam doa. Dan itu bisa menjadi sebab terhalangnya doa diijabah. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat muslim disebutkan la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Seorang hamba itu akan senantiasa diijabah doanya. Ini juga sesuai dengan janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, ya, aku akan mengabulkan doaku. Jangan ngobrol. Hey, ngobrol. Kalau ngobrol di luar, ya. Seorang hamba doanya akan senantiasa diijabah malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandung dosa. Berdoa dengan sesuatu yang mengandung apa? Dosa. Misalnya, ya Allah mudahkanlah aku dalam perjalananku untuk merampok, lancarkan segala sesuatunya, jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi. Ini doa yang mengandung apa? dosa, enggak boleh ya. Aw qati'ati rahimin, atau yang mengandung unsur memutuskan silaturahim. Ya Allah, putuskanlah hubungan kekerabatan antara aku dengan si fulan, si alan. Enggak boleh. Ini berdoa dengan sesuatu yang mengandung dosa atau mengandung unsur memutus hubungan bisa menjadi sebab terhalangnya doa tersebut dikabul. Ya, karena Nabi mengatakan doa seorang hamba itu akan senantiasa dikabul selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandung dosa atau memutus hubungan silaturahim. Malam yasta'jil, dan selama dia tidak tergesa-gesa. Berarti di sini kita dapat faedah, ada beberapa hal yang bisa mencegah doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa yang mengandung dosa. Kedua, doa yang mengandung unsur pemutusan hubungan silaturahim. Ketiga, tergesa-gesa di dalam apa? Doa. Tambah lagi yang lainnya, makan, minum dari barang-barang yang haram, ya. Kemudian qila ya Rasulullah mal isti'jal. Rasulullah ditanya, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam doa? Qala yaqulu qad da'utu falam ara yastajibuli. Beliau menjawab, seseorang mengatakan saya sudah berdoa, tetapi saya belum melihat doa saya diijabah. Fayastahsiru inda dalika, maka ia akan merugi ketika itu. Wayadaru ad-du'a, dia merasa rugi ya, ketika itu. Wayadaru ad-du'a, dan dia akan meninggalkan berdoa. Orang kalau sudah merasa tidak mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka biasanya ia akan meninggalkannya. Orang yang mengatakan saya sudah berdoa, tapi tidak juga diijabah, itu kan sama seperti sudah menganggap doa itu tidak lagi bermanfaat. Maka ujungnya dia akan meninggalkan doa itu. Dia tidak lagi mau berdoa. Ya. Dan betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Yastahsiru inda dzalika wa yad'u ad-du'a. Dia akan merasa rugi ketika itu, dan kemudian endingnya akan meninggalkan apa? Doa. Tidak lagi mau berdoa. Itu fitrah manusia. Kalau sudah merasa tidak lagi mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka dia akan tinggalkan. Ya. Rasulullah SAW di dalam hadis ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis bahwa doa itu akan diijabah. Ya. Doa itu akan memberi manfaat. Tidak perlu marah ketika seseorang merasa doanya tidak diijabah. Enggak perlu kecewa ketika merasa doanya tidak diijabah, karena tidak ada doa yang terbuang percuma. Ya. Qala wa Nabi Umamah radhiyallahu taala anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma. Qala jawfal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan dari Abu Umamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah SAW ditanya, doa apa yang paling didengar, atau dengan bahasa lain, kapan waktunya doa itu didengar? Ya. Paling kuat sampainya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jaufal lailil akhir, di akhir ya, malam, di akhir malam, sepertiga malam terakhir itu doa yang paling kuat didengar ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waduburas salawatil maktubah, dan di penghujung, di akhir salat-salat yang wajib. Maksudnya apa? Di akhir salat-salat yang wajib, apakah setelah salat? Tidak. Yang dimaksud duburo salawatil maktubat di sini bukan setelah salat wajib. Karena setelah salat wajib itu enggak ada doa. Yang ada adalah apa? Zikir. Fa idza qudiyatish shalat fadhkurullah. Kalau salat wajib sudah dikerjakan, maka berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang dimaksud dengan duburo as-salawatil maktubat di akhir salat-salat yang wajib? Maksudnya adalah di tasyahud akhir, setelah membaca zikir apa? Tasyahud. Ya, di tasyahud akhir, setelah membaca zikir tasyahud. Dua waktu ini di mana doa akan sangat kuat diijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua waktu kalau kita berdoa, insya Allah didengar oleh Allah. Tapi ada waktu-waktu khusus di mana di situ kita harus manfaatkan dengan baik. Di antaranya di sepertiga malam terakhir, satu. Yang kedua di penghujung salat yang wajib, yaitu di tasyahud akhir sebelum apa? Salam. Ini yang dulu diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna antaqula dubura kulli salawat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Rasul kepada Mu'ad, sungguhnya aku mencintaimu karena Allah, jangan sekali-kali engkau lupakan untuk mengucapkan di setiap penghujung sholat wajib. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Dan senantiasa bagus dalam beribadah kepadamu. Ya, jadi ini yang dibaca. Atau boleh doa-doa yang lainnya, silahkan. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan duburus salawatil maktubat, bukan setelah sholat, tapi di tasyahud akhir sebelum apa? Salam. Ini kalau sholat sendirian. Kalau posisi sebagai imam, harus tahu ya bahwa dirinya memimpin banyak orang, jangan semaunya sendiri. Harus lihat kondisi makmum yang ada di belakang. Tahiyat lama sekali ya. Sampai makmum itu mungkin mengira ini tidur apa salah apa bagaimana. Tahiyat lama sih, ternyata sibuk apa? Berdoa. Kalau jadi imam gak boleh seperti itu. Kalau sholat sendirian, fadhal, silahkan. Kalaupun mau berdoa, ya cukup tadi juga. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, itu tidak akan mengambil waktu yang sangat lama. diucapkan setelah doa apa dzikir tasyahud sebelum apa salam. Ya. Jadi untuk para imam sholat perhatikan, kadang-kadang sujud lama, bisa apal kerana doa itu. Udah gitu tasyahud kadang lama, salam salam, bisa apal kerana doa. Cuman imam harus tahu apa diri, ya. Karena di belakang kalian kata Nabi ada anak kecil, ada orang tua, ada yang musafir, ada yang zalhajah, ada yang memang sedang apa menyelesaikan hajatnya, tapi dia ingin sholat berjamaah dulu. Ya. Jadi harus perhatian, ya. Nah. Kemudian juga di sholat-sholat kayak cuaca panas, imam juga tidak boleh memperlama sholat. Cuaca sangat panas, keringat bercucuran, duhur, asar, masya Allah, panjang melebihi sholat subuh. Ayo sholat subuh meni sebentar. Coba nanti imam sholat subuh yang benar, baca surat yang panjang-panjang. Imam sholat subuh pendek, cuma satu muka, setengah muka kadang, ya, selembar aja enggak. Jangan baca. Kalau bisa satu surat, ya, atau dua surat, rakaat pertama dan rakaat yang kedua, rakaat pertama satu surat, rakaat kedua satu surat, begitu. Oh, duhur asar lama, subuh sebentar, kan salah itu. Ya. Duhur itu waktunya panas, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena bisa menyibukkan makmum. Nabi melarang, nggak boleh ada kesibukan di dalam sholat. Loh, sibuk bagaimana? Jelas sibuk, keringat bercucuran kan begini terus. Kadang-kadang kio-kio. Iya kan? Sementara sibuk dalam sholat itu enggak boleh. Ya. Terus juga anak-anak harus dikondisikan, enggak boleh mengganggu. Jangan dikira berpahala bawa anak ke masjid. Enggak berpahala. Oh, tarbiyah. Bantah sama Syekh Al-Bukhari. Mana ada tarbiyah? Enggak ada tarbiyah. Tarbiyah itu di rumah, didik anakmu di rumah. Malah bisa berdosa, bukan berpahala. Kalau apa? Kalau anak tersebut mengganggu kenyamanan apa? Jamaah yang sholat. Awas ya, barangkali ada punya pikiran sebagian orang bahwa anak ke masjid teh berpahala, sama sekali tidak berpahala. Ya. Oh, mereka juga belum wajib sholat. Malah bisa jadi apa? Berdosa ketika mengganggu jamaah. Ya. Begitu. Jadi kalau yang memang belum bisa mengendalikan anaknya, sebaiknya anaknya sholat di rumah aja. Sebaiknya sholat di rumah. Kalau belum bisa mengendalikan apa? Anaknya. Kecuali memang udah bisa mengendalikan anaknya. Cek, pegang. Sini. Nih, sini. Itu baru aman. Tapi kalau antum si anaknya sendiri, antum sholat, anak bagus, antep. Justru malah berdosa, gak boleh kayak gitu. Ya, gak boleh kayak gitu. Kayak jadi perhatian, ya. Jadi perhatian buat semuanya. Ah, antum kalau baca fatwa para masyayikh, para ulama tentang hal ini, banyak sekali dan semuanya menyatakan seperti itu, gak boleh. Ya, bisa jadi dosa kalau anak mengganggu kenyamanan dalam sholat berjamaah, dalam melaksanakan apa? Ibadah. Kalau mau, pegang anaknya masing-masing. Sini, sini, sini, sini, sini. Nah, itu aman. Jangan sampai terjadi seperti di salah satu pondok. Sholat berjamaah mulai, anak-anak baru masuk. Di belakang. Paling belakang, sendirian sopnya. Udah gitu, di tengah-tengah sholat, pada bubar. Wudu, tayajud, ah ngobrol di luar. Begitu mau rukuk, masuk lagi. Ini gak dikendalikan dengan baik. Gak boleh seperti itu. Ya, hanya kalau ada lihat anak-anak ngobrol di situ, ini sudah azan, sudah cok digiring bersama, ayo masuk masjid. Kalau nggak mau pulang. Berdosa? Nggak, sama sekali nggak berdosa. Mereka nggak wajib. Untuk apa gunanya kalau masuk masjid juga mengganggu? Tarbiyah, pendidikan, didik di rumah. Ya, sholat, didik di rumah. Kalau mau dibawa ke masjid, pegang tanggung jawab. Wah, ini anak saya. Ayo sini, sini. Ya gitu. Gitu ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.